nyanyi ya. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, harus jadi kupu-kupu. Kita berjalan berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Dan selanjutnya ya.